Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala syari rahimahullahu ta'ala, falihada kana lizaman an yata'allama al-'abdu dinahu bi adillati dzalika hatta yakhruja 'anit taqlidi wa yakunu 'i'tiqaduhu bi hadza 'an 'ilmin wa ma'rifatin wa basiratin la 'ala wajhil mutabi'ati lin-nasi mutaba'ati lin-nasi. Wa li hadza ja'a fi ba'dith turuqil haditsi wa ammal munafiqu aw qala al-fajiru fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu wa hadza yadullu ala annahu yasirun ma'an-nasi ala taqlidi wa hadza yadullu ala annahu yasiru ala annahu yasiru ma'an-nasi ala taqlidi wa anna taqlida la yusawwigu fi usuliddin la yasughu fi usuliddin fa hadhihi al-usulu ath-thalathatu at-taqlidu fi dinil islami at-taqlidu fil ibadati at-taqlidu fi syahadati bi anna muhammadan rasulullahi la yakfi fa idza qala qailun anna ana muslimun bi hukmi anni fi baladil fi baladi islamin wa huwa lam ya'taqid hadhihi al-umura i'tiqadan an 'ilmin walau limarratin fi hayatihi walau kanat qabla al-bulughi fa innahu bihadzal la yukhallisu min at-tabi'ati falabudda ay ya'taqida ma yajibu i'tiqaduhu an ma'rifatin wa hiya hadhihi al-usul thalathatu wa an ma'rifatin wa 'ilmin wa dalilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masih dari al-aslu as-sani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal dalil-dalil Islam dengan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bita'ah wal khulusu minal syirki wa ahlihi. Ya, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, barakallahu fiik. Nah, setelah diterangkan pada Kamis kemarin ya atau malam Jumat lalu, kata Syekh Shalih Al-Syekh, falihada oleh karena itu kana li zaman ayata'allama al-'abdu dinah bi adillati dzalika. Oleh karena itu merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan seorang hamba dia mempelajari agamanya ini berdasarkan dalil-dalil tadi. Dia mesti mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam dengan baik. Hatta yakhruja 'anit taqlid, supaya dia keluar dari zona taklid dalam hal usul ini, dalam hal prinsip ini, landasan yang pokok ini. Wa yakunu 'i'tiqaduhu bihadza, dan i'tiqad dia, keyakinan dia terkait hal ini, terkait Islam ini, terutama dalam mengenal Allah, mengenal Nabi, itu an ilmin wa ma'rifatin wa basiratin, itu dilandasi ilmu, dilandasi ma'rifah, pengetahuan yang benar, dan basirah, ya, dilandasi ilmu yang mendalam. La 'ala wajhil mutaba'ati linnas, bukan sekedar ikut-ikutan orang. Oleh hadza ja'a fi ba'dith turuqil hadis, oleh karena itu ya, terdapat keterangan dari sebagian jalan-jalan hadis ketika seorang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur disebutkan wa ammal munafik, adapun munafik, bukan sekedar kafir, wa ammal fajiru, adapun orang yang fajir. Artinya tidak disebutkan sisi kekufuran di sini, hanya disebutkan fajir, orang fajir. Fayaqul, dia ketika ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, dia mengatakan la adri. Ini yang jawab fajir. Berarti kalau fajir belum tentu kafir. Ya, Fajir ini berarti dia hanya pelaku maksiat, durjana, pelaku dosa besar. Tapi karena dia dalam berakidah ikut-ikutan orang, dia mendengar apa kata orang tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam, dia ikut-ikutan, dia mengatakan la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. La adri, saya enggak tahu. Saya cuma dengar orang-orang manusia mengatakan sesuatu hal tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasul, faqultuhu, saya pun mengucapkannya. Kayak zaman sekarang orang ikut-ikutan berkata tentang Islam, ikut-ikutan mereka. Berkata tentang Allah, tentang Nabi, ikut-ikutan mereka. Wa hada yadullu ala annahu yasiru ma'an nasi 'ala at-taqlid. Ini menunjukkan dia berjalan bersama manusia di atas taklid. Membebek ikut-ikutan dalam perkara ini. Wa anna at-taqlida la yasughu fi usuluddin. Bahwa taklid tidak diperkenankan, tidak boleh dalam usuluddin. Dalam perkara pokok agama ini, dalam masalah prinsip agama ini, fahadihil usul asalah satu, ya, maka inilah usul salasa. At-taqlid fi dinil Islam, maka taklid dalam agama Islam, taklid dalam ibadah, taklid dalam syahadat bi anna Muhammad dan Rasulullah, la yakfi, enggak cukup dalam taklid begini. Ada orang mengatakan mengenal Nabi, tapi dia enggak tahu konsekuensi mengenal Nabi, cuman taunya ikut-ikutan orang. Cukup bersaksi, bersyahadat beliau adalah Muhammad Rasulullah tanpa menjalankan konsekuensi dari apa itu syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, padahal konsekuensinya jelas. Tasdiquhu fima akhbar wa imtithaluhu fima amar wa wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Membenarkan apa yang Nabi kabarkan, melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, menjauhi dan apa yang Nabi larang dan Nabi cegah, dan tidak beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Dia enggak mau ikutin konsekuensi dari Muhammad dan Rasulullah, dari persyahadat yang diucapkan, ikut-ikutan aja. Ya. Ini layak fi kata Syekh. Fa idza qala qailun anna muslimun bihukmi anni fi baladi islamin. Ya, apabila ada seorang mengatakan saya muslim, ya, yang ini konsekuensinya, maka kesimpulannya saya adalah, ya, berada di negeri Islam. Wa huwa lam ya'taqid hadhihi al-umura i'tiqadan an ilmin walau limarratin fi hayatihi, sedangkan dia tidak meyakini perkara-perkara ini, perkara prinsip ini, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, tidak didasari oleh ilmu walaupun sekali seumur hidup dia. Ya. Walau kanat qoblal buluk, walaupun sebelum balik dia pun juga enggak pernah tahu apa itu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Hakikat dari pengenalan tersebut sebelum balik pun dia enggak tahu. Fa innahu bihadza, maka keadaan dia dalam kondisi seperti ini, la yukhallisu minat tabi'ah, tidak melepaskan dia dari tabi'ah, dari tanggung jawab. Karena dia memiliki tanggung jawab, sebuah keharusan, keniscayaan, harus mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ikut-ikutan. Walaupun dalil itu dia ketahui sekali aja seumur hidup dia dan telah terpatri di kalbu dia, walaupun tanpa dia hafal narasi dalil tersebut berdasarkan nas secara lafadznya. Paham enggak? Misal ada orang nih, ya, ditanya, boleh enggak? Ini konsekuensi mengenal Allah nih, ya. Mengenal Allah. Boleh enggak memberikan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk ngasih sesaji? Dia pernah tahu, dia pernah dengar dalilnya, dia pernah dengar tahu penjelasannya. Seumur hidup dia sekali aja, walaupun sebelum balik. Maka dengan pengetahuan ini dia akan tegas menjawab, tidak boleh memberikan sesaji kepada selain Allah, sembelihan. Apa dalilnya? Wah, nggak tahu ya. Pokoknya pernah dengar lah kayak gitu. Walaupun dengarnya itu sebelum balik, kata sih sebelum balik. Walaupun sebelum balik masih kecil dia pernah dengar ada ustadz, ada kiai menyampaikan bahwasanya nggak boleh kasih sesaji kepada selain Allah. Dia tahu. Nggak boleh menyembelih untuk selain Allah. Dia pernah tahu. Berarti pengetahuan dia akan mengenal Allah an ilmin atau an taklid, berdasarkan ilmu atau taklid? Ilmu, walau dia enggak tahu dalilnya apa. Dalilnya apa itu cukup dia ketahui sekali seumur hidup dia, walau sebelum balik dia itu dia sudah dikategorikan dia mengenal Islam bil adillah, berdasarkan dalil-dalil. Jadi kalau dikatakan mengenal Islam dengan dalil-dalil itu apa? Kan yang di pertama tuh ilam rahimakallah anu yajibu alaina ta'allumu arba apa? Ilam rahimakallah anu yajibu alaina ta'allumu arba masail al-ula. Al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya enggak? Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Perhatikan, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil kata Syekh cukup dia ketahui seumur hidup dia sekali aja, walau sebelum balik, walau setelah itu dia enggak hafal. Paham ya? Walau setelah itu dia enggak hafal. Yang penting benar sesuai gitu. Benar sesuai. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau kita tuntut semua orang, kullun nas mutalabun, setiap orang dituntut untuk apa? Mengenal Islam dengan dalil-dalil, terus siapa yang selamat? Ya. Kita panggil nih security kita di depan. Bang Nasan. Islam apa Islam? Dalilnya mah, aduh, tahu apaan. Terus Islamnya gimana? Hah? Cukup Islamnya dikatakan baik, benar dengan pengetahuan dia sekali apa itu Islam walaupun dia enggak hafal dalilnya. Yang penting dia tahu walaupun sebelum balik. Maka ketika ditanya dia mengenal Allah, ketika dia ditanya boleh enggak memberikan sesaji kepada selain Allah? Enggak boleh. Dia pernah dengar dulu waktu masih kecil. Dari penjelasan habaib, dari penjelasan asatidah, dari penjelasan para mubalig, dari penjelasan omnya, bapaknya, kakeknya, neneknya, dia tahu. Oh, enggak boleh. Kita pun juga begitu kan? Banyak memori-memori kita yang dulu terngiang pernah kita dengar waktu kita kecil tentang larangan, tentang perintah agama ini dan ternyata itu benar, masih terngiang. Ya. Ada enggak gitu? Ada. Zikroyat ada. Oh, ya. Ada kenangan dulu saya pernah dengar enggak boleh begini, enggak boleh. Ya, kita tanya seorang muslim, sholat wajib gak? Wajib. Dalilnya apa ya? Enggak tahu dia. Tapi dia pernah tahu, pernah dengar dahulu sekali, walau seumur hidup dia cuma sekali, walau itu pun sebelum balik dia. Itu udah cukup. Pengetahuan dia di atas Islam dan ini sudah cukup dikatakan bil adillah, berdasarkan dalil-dalil. Jadi jangan dipahami berdasarkan dalil-dalil semua orang berarti mesti ngerti semuanya. Dalilnya apa? Ya siapa yang sanggup? Sesat semua dong, Herin doang yang ngapal dalilnya. Terus, terus, terus, terus. Herin. Herin doang dong. Yang gitu Herin. Kita semua ditahdir sama Herin. Aduh. Mana lagi tadi? Ya. Fala budda ayataqida ma yajibu i'tiqaduhu an ma'rifatin wa hiya hadhihi al-usul as-salasatu wa an ma'rifatin wa ilmin wa dalilin. Maka haruslah seorang meyakini apa yang wajib diyakini dari agama ini, dari hal-hal yang prinsipil mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam, ya, an ma'rifatin, berdasarkan ma'rifah, pengetahuan ilmu yang benar. Wahadihi hiyal usul as-salasah, dan inilah usul salasah, tiga landasan utama an ma'rifatin wa ilmin wa dalilin, berdasarkan ma'rifah, pengetahuan, ilmu dan dalil. Nah, siapa sekarang? Fawaz Ibnu Kiki. Bismillah. Qala syari rahimahullah ta'ala wa lihada tawassa'a asyaykhu rahimahullah fil adilati kullu mas'alati yadkuruha yudkaru mas'alatin kullu mas'alatin yadkuruha yudkaru dalilan 'alayha yadkuru dalilan 'alayha li anna al-muta'allima li hadha yakhruju bihi an ribqatit taqlidi liman alimahu fayakunu i'tiqaduhu an dalilin walihada yanbagi ta'limus sigori al-mumayyizina hadihi risalatu awil risalata awil kibaro yuta'allamunaha awil wawil kibari ma'tuf ke sigor sigor awil kibari yuta'allamunaha bil bi adillatiha la ala wajhi at-tafsili kama nadhkuru fi hadha syarhi lakin yata'allamu anna al-ibadata ma'naha kadha wa daliluha kadha fayatakiduha bidaliliha ya'lamu anna Allah 'azza wa jalla huwa alladhi farada hadha asy-syai'a wa hadha dalilul mas'alati fayakhruju an ribqatit taqlidi fi hadal fi hadha fi hadhihi al-masaili al-idhami. Nah, barakallahu fiik. Ahsanta. Ya, wali hadha tawassa'a syekh fil adillah. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan dalil-dalil, beliau begitu tawassu', beliau begitu panjang lebar. Kullu mas'alatin yadhkuruha yadhkuru dalilan 'alaiha. Setiap permasalahan yang beliau sebutkan, beliau menyebutkan dalilnya. Makanya uslub metode penulisan dari karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu seperti gayanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Setiap terjemah, setiap judul bab pasti ada dalil, dalilnya, dalilnya di Quran Sunnah, Quran Sunnah. Lianna al-muta'allima li hadha yakhruju an ribqati at-taqlid liman 'alimahu. Ini kayak kita nih lagi belajar usul salasah. Kita kenal apa itu ibadah? Ibadah adalah salat, ibadah adalah bla bla bla. Kemudian contohnya apa? Dalilnya ini. Nah. Maka ketika kita belajar usul salasah seperti ini, lihada lianna al-muta'allim orang yang belajar ini usul salasah ini lihada oleh karena itu yakhruju dia akan keluar. Ya. Yakhruju bihi keluar dia dari zona taklid an ribqati taklid dari tali jerat taklid. Liman alimahu bagi siapa yang mengetahuinya. Ya. Kayak kita meyakini ketika Syekh menyebutkan menyembelih adalah ibadah, dalilnya disebutkan dalilnya. Kulinna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu fi dzalika wa la syarika. Kemudian disebutkan juga hadisnya, ya enggak? Man dzabaha li ghairi Allah faqad asyraka. Berarti ketika kita tahu itu bukan lagi di atas dasar pijakan taklid, tapi di atas adillah. Walaupun besok lupa kita dalilnya apa. Ya, walaupun besok lupa dalilnya apa. Saya menyebutkan khauf adalah ibadah. Tawakul adalah ibadah, disebutin dalil-dalilnya. Kita pernah baca. Oh iya ini. Besok ditanya lupa kita dalilnya apa. Gitu. Ya. Lupa. Tapi ketika kita menyatakan doa adalah ibadah, walaupun dalilnya lupa, tapi kita pernah baca dalil yang dibawakan oleh Syekh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Kita juga tahu di sini Syekh Muhammad bin Abdul membawakan hadis. Ya, hadis Anas. Ya, ad-du'a mukhul ibadah. Kalau hadis yang sahihnya apa? Ad-du'a huwa al-ibadah. Udah cukup. Habis itu kita lupa hadis itu. Ayatnya tadi dalil doa adalah ibadah. Ya. Isti'anah adalah ibadah. Dalil yang dibawakan Syekh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita menyatakan meminta pertolongan kepada selain Allah adalah syirik karena meminta pertolongan kepada Allah dalam hal-hal yang hanya Allah mampu mengabulkan permintaan tersebut, itu adalah ibadah. Kita lupa dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Lupa kita. Tapi kita pernah tahu. Maka pengetahuan kita akan hal ini bil adillah, bukan? Berdasarkan dalil-dalil, bukan? Berdasarkan dalil. Maka qaid, ya, syarat dari Syekh itu sudah jelas. Walaupun kita tahu marrah wahidah, walaupun cuma sekali aja. Walau marrah fil hayah. Walaupun cuma sekali seumur hidup. Walaupun sebelum balik. Sebelum masa balik. Tapi tahu kita, oh ini adalah ibadah. Barakallahu fikum. Ya. Ini ngerti ya? Sini ya. Makanya saya sebutin dalilnya agar kita keluar dari zona taklid. Taklid dalam usuluddin ini enggak boleh. Orang yang di kuburan tadi disebutkan, kalau hadis yang antum bacakan hahala adri, itu mungkin orang kafir, orang munafik. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, awil fajir. Ya, ada orang yang fajir berarti dia muslim, namun pelaku dosa besar. Dia mengatakan sama, hahala adri sami'tunna sayaquluhu syai'an faqultu. Saya mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu hal tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam, saya pun mengucapkannya. Saya pun beropini tentang Allah, Rasul, Islam sebagaimana opini manusia tentang Allah, Rasul, Islam. Ikut-ikutan dia, gak bisa jawab. Tapi kalau kita baca usul salas ini berdasarkan dalil, walau kita tahu cuma sekali, habis itu hilang sekalipun dalilnya di benak kepala kita, tapi kita masih yakini kandungan dalil tadi, itu sudah dikatakan bil adillah, mengenal Islamnya bil adillah. Paham sini ya? Baik. Mana lagi tadi? Fa yakunu i'tiqaduhu 'an dalilin, maka berarti i'tiqad dia tadi, keyakinan dia tadi, dia meyakini usul salasanya, dia yakini doa adalah ibadah, itu sudah berlandaskan dalil. Walihada yanbagi ta'limu sigari al-mumayizin hadihi risalata awil kibari. Oleh karena itu sudah sepatutnya mengajarkan anak-anak kecil yang sudah mumayiz. Apa sih mumayiz? Anak kecil yang belum masuk usia balig, tapi dia itu sudah bisa diajak bicara. Para ulama banyak menyebutkan, apa sih anak kecil mumayiz? Ada yang mengatakan sudah bisa istinja, sudah bisa makan sendiri. Ya, namun yang sering diungkapkan oleh para ulama, anak kecil mumayyiz belum balig tapi dia mampu fahmul khitab wa raddul jawab. Kalau diajak bicara dia nyambung, fahmul khitab, dia paham, wa raddul jawab, dan mampu menjawab pertanyaan, mampu menjawab ucapan orang lain yang orang lain berkata kepada dia. Beda ya anak-anak kecil ini, misalkan kayak si Ubay itu. Ada enggak nyambung? Hah? Hah? Enggak ngerti. Masih umur 4 tahun itu bukan mumayyiz, balita kalau saya. Ya. Nah, mumayyiz itu ya saya, si anak Pak Amin tuh yang siapa tuh yang paling kecil? Si Hakim. Nah, itu mumayyiz. Ocit, ocit mumayyiz. Enggak yakin saya. Nah, kayak anak Pak Hendri itu, Ilyas itu belum mumayyiz. Belum. Ah, udah mumayyiz ya, ya. Pasak, bangkotan. Aduh. Dia buluk pasak, buluk. Balik, ini kan buluk. Buluk, ini kan buluk. Balik itu. Udah buluk. Buluk bukan pakai koin. Aduh. Ini ngasih contohnya Faza. Nah, oleh karena itu sepatutnya mengajarkan anak-anak kecil yang sudah memayis risalah ini. Hadir risalah awil kibar, apalagi orang dewasa. Ya. Baik. Yuta'allamunaha, mereka diajarkan usul salasa ini biadillatiha, ya, dengan dalil-dalil secara global, la ala wajib tafsili, bukan secara perincian. Jadi enggak perlu pakai syarah kalau anak kecil ini diajarin usul salasa. Ayo adik-adik kita belajar usul salasa, jangan dibilang ini kita ngaji usul salasa, bingung lagi ntar. Ah, usul salasa apa tuh? Merek odong-odong atau apa? Gak ngerti pula. Udah. Ah, temanya apa? Kita mengenal Allah. Udah gitu. Mengenal Nabi, mengenal Islam, mengenal Allah seperti apa. Udah cukup. Ketika kita sampaikan kepada dia dengan dalilnya, dia kan masa mumayyiz belum balik. Oh, itu sudah hujah buat dia ketika dia dewasa. Itu sudah hujah. Ya, sudah hujah. Mana kita tadi? Kama nadzkuru fi hadha syarh, sebagaimana kita sebutkan di syarah ini, lakin yata'allamu annal ibadata ma'naha kada wa daliluha kada. Namun anak-anak ini belajar bahwa ibadah maknanya demikian dan dalilnya adalah begini begitu. Ya, fa yataqiduha bidaliliha, maka ia meyakininya dengan dalilnya. Ya'lamu anna Allah azza wa jalla huwa allazi farada hadha syai'. Dia mengetahui Allah azza wa jalla yang mewajibkan ini. Panji usul salah saya ini ketika penjelasan rukun Islam, Allah mewajibkan sholat, dalilnya Allah mewajibkan puasa, dalilnya. Ya, walaupun habis itu dia enggak hafal dalilnya. Wahada dalilul mas'alati, ini dalil masalah ini. Fa yakhruju an ribqati taqlidi, kalau begitu dia sudah lepas dari tali jerat taklid fi hadhil masaili al-idami, dalam permasalahan-permasalahan yang agung yang besar ini. Qala huna rahimahullah ta'ala. Oh iya Pak Anwar, baca Pak Anwar. Saya tadi udah bilang Pak Anwar, udah lama gak baca nih Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala huna rahimahullah ta'ala. Al aslu as-sani ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ma al islamu? Qala wa huwa al-istislamu lillahi bitawhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal khusu wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Hadhihi al-ibaratu wa hiya al-akhiratu wal khulusu minasyirki. As-sawabu annaha wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Hadha huwa al-mawjudu fi nuskhi al-mu'nusakh. Nusakh jamak dari nuskhah. Hadha huwa al-mawjudu fi nusakhi al-mutamu al-mu'tama al-mu'tamadati. Ahsan. Terus amma wal khulusu min asyirki fa hadhihi laysat min an-nusakhi al-nusakhi fa hadhihi laysat fi nusakhi al-mu'tamadati wa hiya hakadha fi tabaatina wal wasahihu fi nusakhi al-mu'tamadati anna al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa minal ma'lumi annal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu enggak apa-apa ya. Annal bara'atu ini mim babil hikayah. Mim babil hikayah. Boleh annal bara'ata ya, boleh. Terus adallu 'alal muradi min lafzi al khulusu min asyirki li'annal khusula khulus li'annal khulusa min asyirki innama huwa khurujun an asyirki wa laysa fihi makna al bara'ata min asyirki. Al-bara'atu minasyirki. Al-bara'ati mudah pun nilai dari mana? Al-bara'ati minasyirki wa ahlihi. Walihada kana al-ashu anna ayyuj'ala badalu al-khulusu minasyirki wa ahlihi fi hadhihi nuskhati ma huwa fi an-nusakhi al-mu'tamadati al-ukhra wa hiya anna al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu anna al-islamu juga mim babil hikayah ya. Terus wa hadha huwa alladhi yunasibu al-istidlala alladhi istadalla bihi asy-syekhu wa huwa qawluhu subhanahu wa ta'ala Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Fa dzakara al-bara'ata wa huwa alladhi yunasibu hadha at-ta'rifa. Wal islamu yuradu bihi taratal islamu al-amu. Itu al-islam i'rabnya naibul fa'il dari yuradu. Terus wa yuradu bihi taratal islamu al-khasu ya'ti hadha fil qur'ani wa hadha. Tayyibarakallah. Masih ada gaungnya ternyata ini. Sisa. Masih ada tajinya dalam membaca kitab ini. Wah, udah lama banget. Sibuk banget. Hah? Sibuk. Sibuk ya. Qala huna rahimahullah ta'ala al-aslu as-sani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, landasan yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil. Apa itu Islam? Qala beliau menjelaskan al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bita'ah wal khulusu minasyirki wa ahli. Khulus minasyirki wa ahli ini garis bawahi. Karena kita sering dengar apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, Syekh juga menyebutkan. Ya, Islam berserah diri pada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk pada Allah dengan mentaatinya dan khulus melepaskan diri dari syirik dan ahli. Wa hadhihi al-ibarah wa hiya al-ibah al-akhirah, ungkapan yang terakhir ini, yang terakhir wal khulus minasyirki was-shawab annaha wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang tepat, yang benar adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Hadha wal mawjudu fin nusakhi al-mu'tamadah. Inilah yang terdapat di naskah-naskah yang muhtamad. Ya, yang dapat dijadikan acuan. Wa amal khulus minasyirki, adapun bebas dari kesyirikan, fahadihi laisat fin nusakh al-mu'tamadah. Ini tidak berasal dari redaksi yang ya jadi acuan dalam usul salasah. Wa hiya hakada fi matbu'ati fi tab'atina. Inilah memang demikian di cetakan kita. Jadi Syekh ketika mengkaji usul salasah, Syekh mungkin pakai matan. Matan itu tertulis al-khulus minasyirki wal wa'ahdi, bukan al-bara'ah minasyirki wa'ahdi. Was-sahifin nusakh al-muhtamadah, yang sahih di berbagai redaksi naskah-naskah yang dapat dijadikan acuan. Islam itu adalah al-islamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu bita'ah wal-bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Wa minal ma'lum, dan perkara yang sudah diketahui, annal bara'ata minasyirki wa ahli adallu. Makna berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya itu adallu, lebih menunjukkan alal murad, kepada maksud min lafdi al-khulus minasyirki, kepada maksud daripada lafad bebas dari kesyirikan. Di annal khulus minasyirki innama huwa khurujuan isyirki. Karena lepas dari kesyirikan maknanya cuma keluar dari kesyirikan. Walaysa bihi ma'nan bara'ati minasyirki wa ahlihi. Dan enggak terdapat kalau begitu di makna khulus ini makna berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Padahal yang dituntut adalah kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya. Walihada kana al-ashahu ayyaja'ala badalu al-khulus minasyirki wa ahlihi. Oleh karena itu yang paling sahih yaitu dijadikan sebagai pengganti dari al-khulus minasyirki wa ahlihi itu adalah dengan lafaz tadi al-bara'ah minasyirki wa ahlihi fi hadhihi nuskhah, di cetakan ini, di naskah ini. Ma huwa fi nuskhah al-mu'tamadah al-ukhra. Ya, ini yang paling bagus dijadikan ini sebagaimana yang terdapat di naskah-naskah yang mu'tamadah yang lain. Ya, yaitu al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Hadha huwa alladhi yunasibu al-istidlala alladhi istadalla bihi syekh. Inilah yang cocok dengan pendalilan dari yang Syekh Muhammad bin Abdullah berdalil dengannya, yaitu ya, firman Allah Subhanahu wa taala wa id qala ibrahimu li abih, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri illa alladhi fatarani, kecuali Allah zat yang telah menciptakanku. Fada faral bara'ata, maka Nabi Ibrahim menyebutkan bara'ah, sikap berlepas diri, wa huwa alladhi yunasibu hadha ta'rifa, dan ini selaras dengan definisi ini. Wal Islam yuradu bihi taratan al-islamu 'alam. Islam terkadang yang dimaksud adalah Islam secara umum, yuradu bihi taratan al-islam al-khasu. Dan terkadang Islam yang maknanya khusus. Ya'ti hadza fil Qur'ani hadza. Ya, terkadang maknanya ini tergelir Qur'an, terkadang maknanya itu. Makna umum, makna khusus. Lihat di footnote kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Fainal Islam al-khasa alladhi ba'atsa Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Islam yang khusus ialah yang Allah mengutus dengan agama tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam bermakna khusus. Al-mutadammin li syari'atil Qur'an, yang mencakup syariat Qur'an. Ya, laisa 'alaihi illa ummatu Muhammadin. Ya, yang tidak terdapat di situ kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Islamu al-yawma 'indal itlaq yatanawwalu hadha. Dan Islam hari ini secara mutlak mencakup Islam khusus. Wa amal Islamu al-amu al-mutanawwilu likulli syari'atin ba'atsallahu bihi nabiyyan fa innahu yatanawwalu Islam kulli ummatin. Ya. Muttabi'atin linnabiyyin minal anbiya. Nah, adapun Islam secara umum yang mencakup seluruh syariat yang Allah utus para nabi dahulu. Ia mencakup Islam, mencakup seluruh umat yang mengikuti nabinya. Maka kaum muslimin yang mengikuti Nabi Isa di masa Nabi Isa, Islam. Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa dari kalangan Bani Israel disebut agamanya Islam. Yang mengikuti seruan dakwah-dakwah dari para nabi terdahulu, Islam. Tapi Islam bermakna umum. Adapun orang yang mengikuti Islam hari ini berlandaskan syariat Nabi Muhammad SAW, itu Islam bermakna khusus. Isa aja berapa? Hah? 22. Berapa menit lagi? Ya. Saya yang bacain ayat biar cepat. Fal Islamul am yuradu bihi al-islam alladhi khutiba bihi jami'un nasi. Ya. Ya. Maka Islam, ya, secara umum yang dimaksud adalah Islam yang seluruh manusia dikhitab dengannya. Ya. Min walad ibni Adam ila ayyarisallahu al-ardha wa man 'alayha. Sejak anak Adam hingga Allah mewariskan bumi ini, ya, dan apa yang ada di atasnya. Bal khutiba bihi jami'ul makhlukat, yang seluruh makhluk dikhitab, dibebani syariat dengan diturunkan ayat kepada mereka. Qala kama qala, sebagaimana Allah berfirman, afa ghayra dinillahi yabghun, apakah kepada selain agama Allah mereka inginkan. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi aslama, berserah diri, tawaan wa karhan, baik dengan sukarela ataupun terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Aslama lahu kullu syai'in, semuanya akan berserah diri pada Allah. Kama qala Zaid ibn Amrin ibn Nufail, sebagaimana Zaid bin Amr ibn Nufail mengatakan dalam syairnya, wa aslamtu wajhiya liman aslamat lahul muznu tahmilu adban zulalan. Aku berserah, menyerahkan wajahku kepada Rabb aslamat, ya, kepada Rabb yang, ya, orang Quraisy telah berserah diri kepadanya. Lahul muznu, miliknya lah muznu, bumi ini. Tahmilu, yang membawa, adban, berbagai bebatuan, zulalan, yang berat. Al-Islam hadal am, maka Islam yang kayak gini umum. Al-Islam lillah, ya, Islam bermakna umum, yaitu berserah diri pada Allah. Istislamun lillahi ala tawa'iyatin wa ikhtiyaratin. Ya, yang berserah diri kepada Allah dilandasi ketaatan dan ikhtiar, pilihan sendiri, bukan dipaksa. Hadal Islamul am, inilah Islam umum, alladhi khutiba bihi jami'ul khalqi, yang seluruh makhluk dikhitab dengannya, dibebani syariat dengannya. Hasalat taklifu li adama wa banihi, yang dengannya ya maka terdapatlah taklif pembebanan syariat pada Adam dan anak-anaknya. Wa hamalahal insan, sebagaimana Allah berfirman, dan agama ini berani dipikul oleh manusia. Ai hamalahal insanu al amanata, itu manusia berani memikul amanah. Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyaminha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh kami telah tawarkan amanat ini, agama ini kepada langit, bumi, gunung, namun mereka enggan menerimanya. Para merasa berat darinya dan berani dipikul oleh manusia, dan manusia ini sangat bodoh lagi zalim. Ai hamalan insan al amanata. Islam apa insan mengemban amanah ini. Wa hiya amanatut taklifi bil Islam, yaitu amanah taklif pembebanan syariat dengan Islam. Qala innal dina indallahil Islam. Allah berfirman, seluruh agama sesungguh agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Wa hadha wal Islam al amu alladhi da'a ilaihi kullu rasulin. Inilah Islam maknanya umum. Adapun Islam yang mana umum yang para rasul mendakwahkan kepadanya, wa kullu nabiyyin min waladi min Adam ila Muhammadin, dari setiap nabi dari anak Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jami' yad'una ila Islam. Semuanya mengajak pada Islam. Wa hadzal Islam yusammihi al ulama'u, inilah yang Islam yang dinamakan oleh para ulama, al-islamu al-amu alladhi yashtariku fihi jami'ur rusuli, Islam yang umum yang para rasul sama atasnya. Wa mal islamul khas, cukup nanti kita lanjut insyaallah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahimallahu ta'ala. Amma al-islamu al-khasu fa huwa al-qismu tsani wa huwa al-muradu huna بقوله معرفة دين الإسلام لا يريد دين الإسلام العام وإنما بعد بعثة محمد لا يريد دين الإسلام العام وإنما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار المقصود بالإسلام الذي طلب من الناس أن يدينوا به ويعتقدوه هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام الخاص حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد به حتى صار الإطلاق إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أي ببعثتي وبرسالتي وبما أرسلت به ثم لا يؤمن بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني وفي الرواية الأخرى والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار المراد أمة الدعوة فقوله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فمن كان على دين الإسلام العام وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه لا يقبل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل ba'da bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam min ahadin illa ayyattabi'a dinal islami al-khasi alladhi bu'itha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-muradu hahuna wa huwa alladhi yahsulu bihi al-ibtila'u wal fitnatu fil qabri yahsulu al-ibtila'u wal fitnatu bidinil islami alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Naam, hasbuk asik Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Wa amma al-islamu al-khas kama qala al-muallif. Lanjut lagi ya. Adapun Islam yang khusus, tadi Islam yang umum ialah Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka Bani Israel yang beriman pada Musa, maka mereka muslimun, mereka Islam. Ya, 80-an orang yang beriman pada Nabi Nuh, maka mereka adalah muslimun, mereka adalah Islam. Nah, Islam secara khusus ialah fahuwa al-qismu as-sani wa huwa al-muradu huna. Ini jenis yang kedua, Islam khusus yang dimaksud di sini, yang tidak diterima agama Islam kecuali Islam yang khusus ini. Yang Allah berfirman inna dina inda Allahil Islam, agama di sisi Allah ialah Islam. Yang Allah juga berfirman wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbalu min, siapa yang mencari agama selain dari Islam tidak diterima darinya, adalah Islam yang khusus yang ini, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hingga Nabi Isa alaihissalam yang beliau membawa syariat sendiri, punya kitab sendiri Injil. Ketika beliau hadir di akhir zaman, beliau pun bersyariat dengan Islam yang khusus, meninggalkan Islam yang di zaman beliau diutus kepada Bani Israel membawa Injil. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya saudaraku Nabi Musa saat ini setelah diutusnya beliau alaihi salatu wasallam masih hidup, beliau enggak memiliki kelapangan kecuali mengikuti aku, harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tersisa syariat sebelumnya kalau masih hadir orangnya di saat ini, kecuali dia mesti bersyariat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bantahan terhadap orang yang mengatakan Khidir masih hidup. Karena kalau Khidir masih hidup, maka beliau wajib bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia wajib sholat Jumat, wajib dia ikut perang Badar, wajib dia ikut perang Badar. Kalau enggak munafik, udah itu aja. Yang enggak ikut perang Badar cuman wanita, anak-anak, orang tua renta yang memiliki uzur, udah itu aja. Selebihnya balik dewasa wajib ikut perang Badar. Kalau enggak ada uzur. Nabi mengatakan, ya Allah, intuhlik hadhil isabah. Kalau engkau kalahkan pasukan ini, ya Allah, kau biarkan pasukan ini kalah, lam tu'bad, engkau tidak akan diibadahi lagi, ya Allah. Berarti kalau 313 pasukan kaum muslimin di Badar habis, otomatis kaum wanitanya, anak-anaknya, orang tuanya menjadi budak dan habis. Kata Nabi apa? Allah tidak akan diibadahi lagi dengan cara yang benar. Terus bagaimana dengan Khidir? Ini menandakan bahwasanya Khidir telah wafat. Enggak ada cerita Khidir bisa bebas gitu, mendem di goa atau di mana, enggak bisa. Ini syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau wajib ikut hadir. Mau status beliau nabi kek, wali kek, kan berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan beliau adalah nabi, ada yang mengatakan wali. Mau nabi kek, mau wali kek, semua yang hadir setelah Rasulullah SAW diutus wajib bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Gak ada kelapangan sedikit pun untuk keluar, lepas dari syariat Nabi, kecuali murtadun, di pembatal Islam. Disebutkan siapa yang menyatakan boleh lepas dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana lepasnya Khidir dari syariat Musa, maka dia kafir. Kalau Khidir lepas dari syariat Musa, karena Musa diutus untuk Bani Israel. Karena Nabi yuba'atsu ila qaumihi khosotan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja. Ya. Sedangkan beliau wa inni yub'atsu ila ilan nasi ammatan. Aku diutus untuk seluruh manusia. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Nabi, aku diutus kepada kalian semua manusia. Aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Enggak ada pengecualian. Hatta Nabi Isa, hatta Musa alaihissalam. Dia wajib bersyariat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hadir. Nabi Musa kalau hadir dan Isa akan hadir, semuanya bersyariat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kalau hadir tapi tidak hadir, kalau beliau hadir wajib bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian derajat beliau sebagai kalimullah. Isa alaihi salam. Ya. Yang dijuluki dengan apa? Hah? Kalimatullah. Ya. Barakallahu fikum. Taib. La yuridu dinal Islam al-ama, maka yang dimaksud dengan biqaulih ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, bukanlah yang beliau maksud Islam secara umum. Wa inna ma ba'da bi'tsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam saral maqsudu bil Islam allazi tuliba minan nas ayyadinu bih wa ya'taqiduhu huwal Islamu allazi ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka maksud dari Islam yang manusia dituntut dengannya agar mereka beragama dengannya, berakidah dengannya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa dinul Islami al-khasi, itulah agama Islam yang khusus, hatta sara al-itlaqa, hingga agama ini menjadi mutlak. Islam ini kalau disebut Islam ya secara kalau disebut Islam, ya udah mutlak. Islam yang dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Gak perlu dibuka lagi perincian. Islam yang mana dulu nih? Gak. Ya. Lain. Idza utliqal Islam la yuradu bihi ila dinul Islam alladzi bu'itsa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila disebutkan secara mutlak Islam, maka tidaklah yang dimaksud melainkan agama Islam yang di ya, ya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yashmalu aqidatal Islam wa syariatal Islam, yang mencakup akidah dan syariat Islam. Faqad tsabata fil hadis sahih, dan telah valid dalam hadis yang sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalau nerjemahin gini jangan demi jiwa ya. Ya. Demi ya Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Taib. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah seorang pun dari umat ini yang mendengar aku, la yahudiyun wala nasraniyun. Tidak pula seorang Yahudi maupun Nasrani. Wa mata, dan dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman kepada risalah yang aku diutus dengannya. Berarti sudah tegak hujah diutusnya Nabi. Illa kana min ashabinar. Kalau dia enggak beriman pada Nabi, maka dia adalah penduduk neraka. Maka enggak perlu dijauhlahin, diketok-ketok pintu rumah Nasrani satu-satu yang ada di Ekuador, di Brazil, di Vatikan, di Eropa. Kalian berislam, kok enggak kalian kafir? Udah cukup dia dengar Nabi Muhammad SAW, dia enggak Islam, maka dia mati kafir. Selesai urusan. Maka dia kafir ketika hidup. Di akhirat dia di neraka. Selesai urusan. Itu hujah telah tegak. Ya. Faqulu la yasma'u bi, tidaklah seorang yang mendengarku ai bi bi'sati, yaitu dengan diutusnya aku, wa bi risalati dan kerasulanku, wa bima ursiltu bihi, dan yang dengannya aku diutus, tsumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepada kau, ahadun min hadhil ummah, salah seorang dari umat ini, wala yahudiyun wala nasraniyun, tidak pula Yahudi dan Nasrani. Wa fi riwayatul ukhra, dalam riwayat yang lain, kalau disebutkan di riwayat ini berarti ada dua umat, umat dakwah wa umat ijabah. Ngerti enggak umat dakwah, umat ijabah? Paham ya? Saya ingat ya. Kalau umat ijabah, kaum muslimin yang menyambut seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka lah umat ijabah. Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, siapapun ateis, siapapun mereka, mereka adalah ummatu dakwah. Mereka juga umat Nabi, tapi ummatu dakwah. Nah, riwayat yang ini membedakan antara ummatul dakwah dan ummatul ijabah. La yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah, ummatul ijabah. Wala yahudiyun wala nasraniyun, umat yang tadi ijabah. Yang ini ummatul dakwah. Wa fi riwayatul ukhra, di riwayat yang lain cuman satu. Ya, digabungkan. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun. Yahudiyun au nasraniyun. Berarti ini umat apa nih, Yahudi masuk umat ini? Umat dakwah. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalangan umat ini Yahudi atau Nasrani. Maka Yahudi Nasrani termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi umat dakwah. Kita umat Nabi, umat apa? Ijabah. Ya. Kristen, Buddha, Hindu, Protestan, ateis, Konghucu. Kemudian kejawen. Agamanya para dukun, itu agamanya apa? Umat Nabi bukan? Umat Nabi. Umat apa? Umat dakwah. Paham ya? Maka berarti mereka diseru, didakwahkan. Didakwahkan mereka. Oleh karena itu para sahabat mendakwahkan orang-orang kafir tersebut. Karena mereka umat, umat Nabi, umat dakwah. Kaum muslimin yang sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sidqan, dengan jujur, bukan dengan munafik, dengan kemunafikan. Kalau munafikan dusta. Nah, kaum muslimin yang sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, mereka umat Nabi. Umat apa namanya? Umat ijabah. Udah ngerti ya? Paham ya? Perbedaan umat dakwah dan umat ijabah. Al-muradu ummatu dakwah. Yang dimaksud dengan ini, ya, tidak salah seorang pun dari kalangan umat ini Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman kepada risalah yang aku bawa, melainkan dalam penduduk neraka. Maka yang dimaksud umat Yahudi Nasrani adalah ummatu dakwah. Ya. Wa qawluhu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi ila kana min ashabin nar, dan tidak beriman kepada risalah yang aku diutus dengannya, melainkan dia dalam penduduk neraka. Maka kata Syekh, faman kana ala dinil islamil ami, ya, maka barang siapa yang berada di atas agama Islam yang umum, waqad bu'isan nabiyyu, dan Nabi SAW telah diutus, fa innahu la yuqbalu minhu, enggak diterima agama dia. Wa may yabtaghi ghairal dinil islami wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu, enggak diterima agama itu dari dia, la yuqbalu minhu. Udah enggak diterima, Allah kabarkan, wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ya. Maka enggak benar itu keyakinan semua agama sama. Ini pentingnya ini ya. Harus meyakini semua agama batil kecuali Islam. Ini nafyu isbat. Ya. Nafyu isbat. Harus keyakinan yang enggak bisa ditawar-tawar. La yuqbalu ba'da bi'satin nabi, dan tidak diterima setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahadin illa ayyattabi'a dinal Islam. Seorang pun enggak diterima, hatta Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa enggak bisa, udah monggo Imam Mahdi, kamu sholat, saya sholat sendiri. Ya. Kamu kan lima waktunya begitu, saya lain. Enggak. Isa bermakmum dengan Imam Mahdi. Jadi jamaah, sholat berjamaah. Berarti Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas baca tahiyat Nabi Isa gimana? At-tahiyatu lillah, sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Enggak ada riwayat Nabi Isa nanti tahiyatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku Rasulullah. Enggak ada. Dia mesti mengakui wa anna Muhammadan Rasulullah. Paham gak sini? Kan Isa sholat nanti, ya. Sholatnya, syahadatnya begitu. Kalau sholat ada adzan ya, fardu kifayah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Isa juga disyariatkan. Kata Nabi, "Idza sami'tum al-muadzin, ya, faqulu mithla ma yaqul." Maka ucapkan seperti yang muadzin ucapkan kalau kalian dengar muadzin mengumandangkan azan. Maka ketika muadzin, ya, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apa jawab Nabi Isa? Oh, enggak terima ana ini. Ana maunya "Asyhadu anni Rasulullah." Aku bersaksi, aku Rasulullah. Gitu Nabi Isa. Ada kayak gitu? Enggak ada. Paham sini ya? Baik. Maka wali-wali palsu yang mengklaim sebagai waliullah keluar dari syariat Nabi dengan klaim dia sudah ma'rifat hakikat, maka mereka murtadun. Mereka kafirun. Sudah keluar dari syariat. Ente syariat, makomnya. Kalau aneh makomnya udah naik. Hakikat, ma'rifat. Ceritanya kayak Khidir sama Nabi Musa. Gegayaan. Ya. Tapi barakallahu fikum. Bukan waliullah dia, tapi wali setan. Ya. Tapi waliullah itu apa? Yang Allah sebutkan, ala inna awliyaullahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Siapa itu waliullah? Yang beriman dan bertakwa. Ya. Yang paling bertakwa, yang paling bertauhid, yang paling mutaba'ah. Yang paling mutaba'ah, siapa yang dia jadikan sebagai acuan dalam beritiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana mau bertakwa enggak ikut syariat Nabi? Ya. Maka berdasarkan ini juga kisah Sunan Kalijogo yang enggak sholat 40 hari karena bertapa di pinggir kali, karena jogo kali, palsu kisahnya. Kalau sahih kan enggak ada tuh sanadnya. Yang menyatakan kesahihannya ya. Kalau sahih kufur, enggak sholat 40 hari. Antum tahu kisah Jahm bin Sofwan dibunuh oleh para ulama? Ya, berdasarkan fatwa ulama. Kenapa? Karena dia enggak sholat 40 hari. Dia kan kegayaan debat sama orang Hindu musyrikin India. Kata itu udah perjanjian, kita debat nih ya. Siapa yang kalah debat, maka ikut agama lawannya. Jahm kepedian, ayo kalau ntar masuk Islam ya, Hindu. Kata Hindunya, kalau kamu gak bisa, kamu yang masuk Hindu ya. Ayo, debat lah. Kata orang Indianya, sif lana rabbak. Ayo, coba sebutkan sifat Rabbmu kepada kami. Sifat Tuhan. Bingung Jahm. Ah, enggak bisa jawab ya. Ayo masuk Hindu, masuk Hindu. Tar dulu. Pusing dia. Mikirin di rumah. Faqara wa qaddar. Udah kayak Walid bin Mughirah itu. Mikirin. Akhirnya dia pikir, wah kalau begitu Allah enggak punya sifat. Karena kalau saya sebutkan sifat Allah begini, nanti serupa dengan makhluk. Ya. Akhirnya dia keluar rumah. Enggak sholat dia 40 hari. Ketika ditanya, "Jahan, kok kamu enggak sholat?" "Gimana saya mau sholat? Menyembah Allah. Sedangkan saya aja enggak tahu hakikat Tuhan saya." Wah, kafir dia 40 hari. 40 hari ulama ngafirin. Nah, kalau dalam adab Hanbali enggak pakai 40 hari. Ya. Faman tarakaha faqad kafara, itu jelas tuh siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Akhirnya Jahm keluar dari rumahnya. Nah, udah nemu jawabannya. "Ayo, mana Jahm?" Ya. Kata Jahm, "Allah enggak punya sifat." "Hah?" kata orang si Hindu. "Berarti Tuhanmu enggak punya zat dong?" "Ada zatnya." Kata Jahm, "Kamu punya akal enggak?" "Punya." "Mana sifat akalmu? Coba ceritakan." "Bingung, berarti kamu gak punya akal dong." "Ah, Ada akal kamu, Tuhan saya juga ada, tapi enggak punya sifat. Sama-sama puyeng. Hindu puyeng, Jaham puyeng. Allah mustahil. Nah, itu kisah ya. Ah. Ya. Mana lagi tadi? Mana berikutnya? La yuqbalu ba'da bi'isatin nabi sallallahu alaihi wasallam min ini udah. Alladzi bu'isa bihi nabi. Wa huwa al-muradu huna. Ha huna. Ini yang dimaksud agama Islam khusus yang dimaksud di sini. Wa huwa alladzi yahsulu bihi al-ibtila wal fitnatu fil qabri. Itulah yang akan didapatkan nanti ujian fitnah di kuburan, ya. Madinuka, apa agamamu? Orang yang ma'rifat hakikat tuh enggak bisa jawab tuh. Ya. Dia kan ceritanya mau ikutin syariat sendiri gitu. Atau dia, wah, dia sangat kagum dengan kisah Nabi Musa di Bani Israel. Saya ngikutin Nabi Musa aja lah. Tapi saya enggak mau kayak Yahudi. Saya Tauratnya Taurat asli. Yeah. Udah, ikutnya syarat Nabi Musa. Pakai 10 aja. 10 komen. 10 aja, 10 titah Allah di Taurat. Udah itu aja lah. Dia ngakunya Islam. Dia enggak syirik, dia oh enggak lah, enggak syirik segala macam. Dia mengklaim tidak melakukan pembatal keislaman. Padahal ketika dia keluar dari syarat Nabi, dia sudah batal Islam. Kayak aliran ingkar sunnah, udah keluar Islam. Ya. Maka dia enggak akan bisa jawab pertanyaan kubur, madinuka ha hala adri. Akhirnya disiksa di kubur. Ya sulul ibtila wal fitnatu bidinil Islam. Nah, nanti didapatkan ada ujian dan fitnah dengan agama Islam ketika ditanya madinuka allazi buisa bihi Muhammadun yang di Islam yang dengannya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal mujahid. Qala syarih rahmat ta'ala qala wa huwa al-istislamu lillahi bitauhidi. Al-istislamu an yakuna fa'iluhu fa'ilal istislami kahayatil mustaslimi wal mustaslimu li ghairihi tabi'un lahu la yaf'alu illa ma yuridu khulusu qalbihi illa min rughbati wa khalusa qalbuhu khalusa qalbuhu illa min rughbati man istaslama lahu walau qala wa huwa al-istislamu lillahi bitauhidi wa huwa al-islamu lillahi bitauhidi li sahhi ta'rif la sahha ta'rifuhu lamnya lam jawab lau la sahha ta'rifuhu fal istislamu huna bi ma'na al-islami walahu aslama wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kulluha bi ma'na al-istislami wal islami wal islamu lillahi wal istislamu lillahi bi ma'na wahidin bi ma'nan wahidin qayyadaha fi hadzal mawdi'i bi qawlihi bi tauhidi wat tauhidu yashmalu tauhidullahi azza wa jalla tauhidallahi azza wa jalla fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wal maqsudu al akhassu min hadhihi thalathati tauhidul ibadati li anna al khusumata waqa'at fihi wa ma'lumun anna tauhidal ibadati mutadamminun li tauhidir rububiyyati wa li tauhidil asma'i wa sifati. Tsumma qala hasbuk. Naam. Hai barakallahu fiik. Siapa lagi yang belum baca? Nah, kasih ke Sahrul. Qala wa huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam itu apa sih? Istislam. Istislam dengan Islam itu maknanya sama. Berserah diri. Ya, istaslama yastaslimu. Berarti ada mana? Tolabul fi'il. Berarti meminta, dituntut untuk berserah diri kepada Allah. Kalau Islam, masdar aslama yuslimu. Artinya apa? berserah diri. Maknanya sama. Al-istislam ayyakuna fa'iluhu fa'ilal istislam. Istislam dituntut untuk berserah diri, yaitu pelakunya adalah pelaku orang yang berserah diri. Kahai'atil mustaslimi, seperti kondisi keadaan orang yang berserah diri. Wal mustaslimu li ghairihi tabi'un lahu, orang yang berserah diri kepada yang lain, kepada pihak lain, maka dia akan mengikutinya. La yaf'alu illa ma yuridu, dia tidak akan melakukan kecuali apa yang dia inginkan, diinginkan oleh orang yang diikutinya, yang dia berserah diri kepadanya. Wa khalusa qalbuhu, udah qalbunya udah khalusa. Ya. Artinya apa? Udah lapang aja ngikutin dari yang tempat dia berserah diri. Illa min raqbati man manistaslama lahu. Ya. Kecuali dari harapan orang yang berserah diri kepadanya. Nah, walau qala, seandainya Syekh menyatakan definisi Islam, apa itu Islam? Wal Islamu lillahi bitauhid, bukan istislamu lillahi bitauhid, la sahha ta'rifuhu. Tentu akan lebih tepat ini definisi Islam. Yaitu apa itu Islam? Huwa al-islamu lillahi bitauhid, bukan istislam. Namun kata beliau, fal istislamu huna bi ma'nal islami. Namun istislam di sini walaupun maknanya talabul fi'il, talabul Islam, itu maknanya Islam juga. Lahu aslama. Ya. Maka kepadanya lah dia berserah diri. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Allah perintahkan. Kembalilah kalian pada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Kulluha bima'nal istislam wal Islam. Ini maknanya sama, Islam dan istislam. Wal Islamu lillahi wal istislamu lillahi bima'nan wahidin. Islam berserah diri pada Allah atau istislam. Ya. Ada istislam istaf'ala itu kan? Istaslama, yastaslimu, ya. Istaf'ala itu. Talabul fi'il, talabul Islam. Ya. Itu bima'nan wahidin, maknanya satu. Qayyadaha, namun Syekh mentakyid di sini. Memberikan syarat di sini. Mengikat di sini. Fi hadzal mawdi', di tempat ini, di konteks ini, bi kaulihi bitauhidi. Nah, berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah. Fatauhid, yang namanya tauhid, yashmalu, mencakup tauhid Allah, mencakup mentauhidkan Allah azza wajal fi rububiyyatihi wa fi uluhiyyati wa fi asma'ihi wa sifatih. Dalam rububiyahnya, ya, meyakini rububiyah Allah, Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Uluhiyahnya kita yakini hanya Allah yang berhak diibadai semata. Dan asma, nama-nama dan sifatnya, kita yakini nama-nama dan sifat Allah, ya, itu tidak sama serupa dengan, ya, sifat-sifat yang ada pada makhluk. Wal maqsudul akhassu min hadhihi salas, min hadhihi salasati. Namun yang dimaksud dari Islam, ya, di sini apa yang dimaksud dengan tauhid, ya, Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Yang dimaksud lebih khusus lagi dari tiga jenis tauhid ini, yang dimaksud adalah tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Berarti Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesakan Allah dalam ibadah. Li'annal khusumata waqa'at fi, karena konflik, ya, antara nabi dan umat itu terjadi pada tauhid uluhiyah, bukan pada tauhid rububiyah. Ya. Kecuali Nabi Ibrahim. Ya, Namrud dan kaumnya dari Babilon itu cacat dalam tauhid rububiyah juga. Namun mayoritas musyrikin semuanya ketika mereka menyimpang itu hanya pada tauhid uluhiyah. Paham sini ya? Uluhiyah. Barakallahu fiik. Musyrikin Quraisy uluhiyah. Ya, bahkan kaumnya Nabi Lut enggak Allah ceritakan kesyirikan mereka dalam tauhid uluhiyah, ya. Ya, namun sebenarnya uluhiyah juga. Ketika mereka menghalalkan liwat. Mereka menghalalkan. Kafir mereka. Menghalalkan homo kafir. Iya, menghalalkan zina aja kafir, apalagi menghalalkan homo. Ya, maka orang yang pro LGBT, ah itu. Hati-hati itu. Kita kemarin sempat ramai ya kasus orang yang menghalalkan zina. Apa sih orang ramai-ramai berkomentar mengutip fatwa ulama? Kafirnya orang yang menyatakan zina adalah halal walaupun dia enggak berzina. Ini ma'lum minaddin bidarurah ijma' ulama. Orang yang menganggap zina halal kafir keluar dari Islam. Ini perkara yang orang enggak boleh dia enggak ngerti, enggak tahu. Dan enggak mungkin enggak tahu. Pelacur aja tahu zina haram. Kalau ditanya pasti dia, ya tapi kan. Enggak ada pelacur bilang, loh kalau pelanggan saya suka, sah. Halal, enggak ada pelacur kayak gitu. Nah. Udah pelacur kayak gitu, udah fasikoh, zaniyah, murtadah kamu. Enggak ada. Ya enggak? Pasti semuanya cari alibi. Cari pembenaran. Tapi kan ini habis gimana lagi, habis bla bla bla bla. Taib. Ya, barakallahu fiik. Nah, kalau ada orang bilang liwat enggak apa-apa. Ya. Bahkan sekarang ya ikhwah, belum lama ini saya dapat info ada berita di Google gitu ya. Muncul di beranda salah satu portal berita. Artis Pulan telah menemukan jati dirinya. Apaan jati dirinya? Emang dia kemarin kemana, dia gak tahu siapa diri dia. Pas saya klik ternyata dia tuh sudah terbuka jadi homo. Oh jati diri udah ketemu, gila. Baru-baru ini, tadi sore saya lihat. Artis Pulan sudah menemukan jati dirinya. Apaan ini? Oh ternyata dia mendeklarasikan dirinya homo. La ilaha illallah. Dan diapresiasi sama media tersebut sebagai sosok yang telah menemukan jati diri. Ini bagian dari kampanye itu. Ya, dibenarkan semuanya. Kayak kemarin Piala Dunia itu, oh ikut-ikutan pelangi-pelangi. Ya. Giran gak boleh, kalah, nah, rasain, syukur itu, syukurin itu. Ya, dan orang-orang Islam gak boleh ikut-ikutin kayak gitu. Itu di orang-orang Jerman yang kayak gitu ada yang beragama Islam ya? Ada, yang jenggotan ikut-ikutan gitu, bodoh dia. Ya. Mana lanjut tadi? Ya, Syahrul, Fadl. Qala al-syarih rahimahullah ta'ala, sama qala wal inqiyadu lahu bi ta'ati. Al-inqiyadu lillahi 'azza wa jalla bi ta'ati yakni an yakuna munqadan ghairu mani'in wala mutawwilin an ta'ati. Saya belum terjemahin ya. Wa ma'lum anna tauhid ibadah mutadamminun li tauhid rububiyyah wa tauhid wa li tauhid al-asma'i wa sifat. Dan sudah di perkara yang maklum tauhid ibadah uluhiyah itu mencakup tauhid rububiyyah dan tauhid asma' wa sifat. Nah, terus lanjut. Lanjut, Ustaz. Ya? Dari awal. Iya. Suma qala wal inqiyadu lahu bi ta'ati. Al inqiyadu lillahi 'azza wa jalla bi ta'ati yakni an yakuna munqadan ghairu mani'in wala mutawwilin an ta'atillahi azza wa jalla innama yunqadu wa yuz'inu kama qala azza wa jalla qul ati'u allaha wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila 'alaykum ma humiltum fal amru bi ta'atillahi wa ta'ati rasulihi ya'ni al-inqiyada lillahi wa li rasuli fima amara allahu azza wa jalla bihi wa fima amara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala fa in tawallaw ay a'radu walam yuz'inu walam yanqadu fa inna ma 'alayhi 'ala ar-rasuli ma hummila iyyahu wa huwa ar-risalatu wa alaikum ma humiltum wa huwa al-istijabatu lillahi wa li rasuli fa idzan huna al-inqiyadu bi ta'ati lillahi 'azza wa jalla wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam alladhi biwisa bihadha al-islamu al-akhiru qala wal bara'atu minasy syirki wa alihi fusirat al-bara'atu bi 'iddati tafsiratin aslun wa furu'un wa furu'uhu wa aslul bara'ati al-bughdu fil qalbi ay bughdu syirki wa ahlihi wa yattabi'u bughdahum mu'adatuhum wa takfiru man kafarahu Allah man kafarahu Allah 'azza wa jalla wa rasuluhu takfirul musyrikina wa muqatilatuhum wa muqatalatuhum 'inda masyru'iyyati dhalika wa hadha huwa ma'na al-kufri bitaguti aidan fa inna al-kufra bitaguti huwa bughduhu wa mu'adatu ahlihi wa takfiru ahli at-taguti wa hum ahlu ibadati ghairillahi 'azza wa jalla fa qatalahum wa qitaluhum fa qitaluhum 'inda masyru'iyyati dhalika wal bara'atu min asy-syirki asluha al-bughdu yattabi'ul bughdu al-asya'a yatba'ul bughdu yatba'ul bughdu al-asya'u yatba'ul bughdu al-asya'u awalan al-mu'adatu terbalik ya bughd benci mengikuti empat hal yatba'ul bughdu asya'a yatba'ul bughdu asya'a awalan al-mu'adatu thaniyan at-takfiru wa ma'lumun anna at-takfira taba'un lil 'ilmi salisan qitaluhum 'inda masyru'iyyati dzalika wa dzalika aidan mustalzimun lil 'ilmi tayyib barakallahu fi summa qalu al inqiyadu lahu bi ta'ah kemudian beliau mengatakan Islam setelah mentauhidkan Allah wal inqiyad tunduk kepada Allah tunduk kepadanya bi ta'ah dengan mentaatinya Al-inqiyadu lillahi bitta'ati tunduk pada Allah dengan taat pada Allah yakni ayyakuna munqadan ghairu mumani'in yaitu seorang yang telah berislam tadi dia mesti tunduk tidak mumani' tidak keberatan wala mutawallin tidak berpaling an ta'atillah dari taatan pada Allah ya baik enggak boleh ada keberatan terhadap setiap keputusan Allah dan Rasulnya. Ya. Taib. Sampai Allah sebutkan sifat ini bagi mereka wala yajidu fi sudurihim apa? Haraja mimma qadaita. Gimana ayatnya awalnya? Fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bukan ayat yang itu. Apa gimana ayatnya? Allah musta'an. Faza. Mana ayatnya? Wala yajidu fi sudurihim haraja mimma qadaita. Hah? Harajan mimma qadaita. Wa yusallimu taslima. Ayatnya awalnya gimana? Ya, fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul itu ya. Apa ayat yang lain? Lupa ini. Ya, fa in tanaza'tum. Ya. Kalau kalian berselisih terhadap segala sesuatu, kembalikan pada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minu billahi, in kuntum tu'minu nabilahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Bukan. Bukan ayat yang itu ya, Hilmi. Aiyah, fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Wala yajidu thumma la yajidu fi anfusihim, bukan fi sudurihim. Fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu. Fala warabbika maka demi Rabbmu sekali-kali tidak wahai Nabi. La yu'minun, mereka tidak dianggap beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai pemberi keputusan, sebagai hakim dari perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian apa? Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Dan tidak didapati, mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan dari keputusan yang kau putuskan, wahai Nabi. Uyusallimu taslima. Dan mereka betul-betul berserah diri kepada Nabi, kepada keputusan Nabi. Nah, ini sikap seorang mukmin. Ghairu mumani' wa ghairu mutawallin an ta'atillah. Enggak ada sikap keberatan, enggak ada sikap berpaling. Wa innama yanqadu, sesungguhnya seorang mukmin ini yang berislam, dia tunduk, wa yuz'inu, dia patuh. Kama qaal qul ati Allah wa ati Rasul. Katakanlah wahai Nabi, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallaw, tapi kalau kalian berpaling, fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Ya, kalau kalian berpaling, maka ya, 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma humiltum. Atasnya lah apa yang dia diemban dengannya, dan atas kalian apa yang dipikulkan kepada kalian. Ya, kewajiban bagi kalian. Fal amru bi taatillah wa taatir rasulih, yakni al-qiyadah lillah wa lirrasul. Maka perintah untuk taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, yaitu tunduk pada Allah dan Rasul, fima amara Allah azza wa jalla bih, terkait apa yang Allah perintahkan. Wa fima amara bihi an-nabiyyu, dan terkait apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Fa in tawallaw, tapi kalau kalian berpaling, ai a'radu, tapi kalau mereka berpaling. Ya, fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, a'radu wa lam yuz'inu wa lam yanqadu, enggak mau patuh, enggak mau tunduk. Fa inna ma 'alaihi, maka bagi ai baginya, ai ba'ala Rasul ma hummila, apa yang telah dipikulkan kepadanya, diwajibkan padanya, ma humila iyahu. Ya. Apa yang telah dipikulkan kepadanya, wa huwa ar-risalah, yaitu kerasulan aja, risalah kerasulan menyampaikannya. Wa alaikum ma humiltum, dan kewajiban bagi kalian ialah apa yang dipikulkan pada kalian. Wa huwa al-istijabatu lillah, yaitu harusnya apa? Wajib menjawab seruan Allah walir rasul dan rasulnya. Fa idzan, maka kalau begitu, huna al-inqiyadu bi taatillah lillah azza wajal wa taati rasulih, maka yang dimaksud taat sini taat tunduk pada Allah dengan mentaati Allah dan mentaati rasulnya alaihi salatu wasalam, allazi bu'isa bi hadzal islamil akhir, yang beliau diutus dengan membawa Islam yang akhir ini. Kemudian makna wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Fussirat al bara'atu bi iddati tafsiratin, yang namanya baro'ah, berlepas diri, ditafsirkan dengan beragam tafsir. Apakah aslun wa furu'uhu, apakah ada yang ya pokoknya maupun cabang-cabangnya. Fa aslu baro'ah, maka pokok dari baro'ah itu apa? Al-bughdu fil qalbi. Harus benci di kolbu terhadap orang kafir, terhadap musyrik. Ay bughdu syirki wa ahlihi, yaitu benci kesyirikan dan pelakunya. Wa yatba'u bughdahum bi mu'adatuhum, ya, wa takfiru man kaffarahu Allahu wa rasuluh. Ya, maka memusuhi mereka dan mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, itu mengikuti bughd, mengikuti benci kepada ahlus syirik. Takfirul musyrikin wa muqatalatuhum inda masyru'iyyati dzalik, mengkafirkan musyrikin dan memerangi mereka itu jika disyariatkan. Ya. Tidak ada faktor penghalang, ya. Dan ya, ada mulmawani, ya. Enggak ada faktor penghalang. Wa tawaffuru syurut, terpenuhi syarat. Terpenuhi syaratnya apa? Telah tegak hujah. Hujah tegak dengan apa? Al-Qur'an, dengan diutusnya Nabi. Enggak ada mawani, enggak ada pencegah. Kenapa? Dia tidak dipaksa. Ya, atas pilihan sendiri. Nah, taib. Dan memeranginya itu kalau disyariatkan. Disyariatkan kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi musyrikin? Ketika sudah hijrah. Wahada huwa ma'nal kufri bi taghut aidan. Ini juga makna kufur pada taghut juga. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jadi salah makna taghut menjelaskan apa sih sifat kufur pada taghut. Ya, beliau menjelaskan apa? anta taqida butlana ibadati li ghairillah ya wa tatrukahum wa tubghidahum wa tuqaffiru ahlah wa tuqaffiruhum. Anda meyakini batil peribadatan pada selain Allah, Anda tinggalkan mereka, Anda membenci mereka dan Anda kafirkan mereka. Wa antu adiyahum, dan Anda memusuhi, memerangi mereka kalau mampu. Fa innal kufra bit tagut ya. Hadza huwa al makna kufru bit tagut ya. Maka kufur pada tagut huwa bughduhu wa muadatuhu ahlih. Membenci dan memusuhi pelakunya, wa takfiru ahli tagut, dan mengkafirkan ya penyembah tagut ini. Wa huwa ahlu ibadati ghairillah. Siapa itu ahlu tagut? Orang yang menyembah selain Allah, yang memberikan ibadah pada selain Allah. Wa qitaluhum inda masru'ati dzalik. Maka memerangi mereka ketika disyariatkan. Wal bara'atu minasyirki asluha al-bughdu. Berlepas diri dari kesyirikan, hukum asalnya itu adalah pada benci. Ya. Wa yatba'u al-bughdha asya'u. Asya' ini fa'il dari yatba'u. Ya. Dan beberapa hal mengikuti bughd. Nah. Ya. Awalan yang pertama mu'adatu. Mu'adah memerangi. Wa takfir mengkafirkan. Wa ma'lum anna takfir taba'un lil ilmi. Kafir itu mengikuti ilmu. Setelah tahu enggak ada penghalang, terpenuhi syarat. Ya. Terpenuhi syarat, telah tegak hujah. Hujah tegak dengan apa? Dengan Quran, dengan diutusnya Nabi. Tidak ada penghalang, ya. Bahwasanya ini dia tidak dipaksa. Ya. Kalau jahil kata Syaikh Shalih Fauzan di Syarah Nawqidul Lisan, ila matal jahil, sampai kapan jahil? Ya, di mana jahil? Salisan kita luhum inda masyru'iyati dzalik. Yang tiga disyariatkan memerangi mereka ketika disyariatkan. Wa dzalika aidan mustalzimun lil ilmi. Itu juga ya, konsekuensinya mesti tahu ilmunya. Makanya kaum muslimin di Mekah waktu itu ketika fase pertama enggak memerangi musyrikin. Ya. Kapan? Ketika sudah punya kudrah baru memerangi. Udah jam 9 ya. Tanggung apa gimana? Tanggung. Tanggung. Antum baca sendiri coba. Tanggung. Ayo, Riyandi, sendiri. Enggak, habis itu kita tutup. Tanggungannya. Ya, malam nih, udahlah cukup. Ya, biarin tanggung sekalian. Biar Riyandi kesel deh. Tanggung nih padahal. Ya, Riyandi ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.